Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melalui radio yang kita cintai ini untuk membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mampu mencerahkan jiwa kita, mampu menggerakkan hati kita yang ditampilkan oleh perbuatan kita untuk menunjukkan bahwasanya pemahaman kita terhadap Al-Quran itu dapat dibuktikan di dalam pelaksanaan kehidupan kita kesehariannya nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita sudah sampai kepada ayat 157 dari surat Al-Araf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhimul khaba'is wa yada'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para pendengar rahimakumullah, ayat 157 ini adalah merupakan keterangan Allah serta informasi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi Musa secara khusus pada saat itu dan sampai kepada kita saat sekarang ini, bahwa bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan di dalam kehidupannya sebagaimana yang termaktub di dalam doa Nabi Musa dalam keterangan ayat terdahulu, waktub lana fi hazid dunya hasanah wa fil akhirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saran-saran kepada manusia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Kalau ingin hidup bahagia, maka hendaklah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para ahli kitab, ketika Rasulullah sudah diutus, ketika Rasulullah memaklumatkan dirinya sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beralihlah kamu untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, maka untuk hidup berbahagia diperlukan usaha yang keras untuk ya'muruhum bil ma'ruf, menasihati di dalam kebaikan atau melakukan kebaikan, menjauhi segala macam kemungkaran, dan kemudian mengikuti apa yang baik-baik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan meninggalkan segala macam hal yang buruk dan yang terlarang. Begitu juga dengan berusaha untuk beriman sedalam-dalamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantunya, menolongnya, maka orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Satu pertanyaan mungkin kepada para asatiz kita yang berada saat sekarang ini, ada Ustaz Jenal Arifin, Ustaz Ardiansa, dan juga Ustaz Fadhil Haq. Ustaz, kalau di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Ini kepada Ustaz Jenal ya saya bertanya. Banyak sekali nih Ustaz, kira-kira susah nggak melaksanakannya? Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, masalah susah dan mudah, benar dan salah, manusia sering melihat yang mudah, bukan yang baik. Jadi, apa beda mudah dan baik? Kalau mudah kaya, mencuri ya. Nah, merampok, merampas, itu mudah. Tetapi tentu saja itu tidak baik. Nah, jadi sekarang permasalahannya, apakah yang baik itu akan menjadi mudah? Yang mudah akan menjadi baik? Prinsipnya yang kita minta dalam hidup ini adalah baik. Dan baik itu adalah mahasanah syara. Yang baik itu adalah sesuai dengan kaedah syariat. baik menurut orang lain belum tentu baik menurut kita. Tetapi baik menurut syariat, baik menurut Allah, maka Allah adalah pencipta manusia, tentu dia akan meletakkan kebaikan yang universal sifatnya. Orang yang lain mungkin tidak bisa menerima karena kesalahan ada pada dirinya. Tetapi semua itu adalah baik dan itu adalah letaknya kekal dan universal. Baik yang menurut Allah itu terlihat susah, seperti kata Ustaz Perdana tadi, susah. Tetapi kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Karena apa? Karena disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan satu taklif yang berat itu kecuali dalam bingkai kelapangan dan kemudahan. Jadi sebenarnya apakah agama ini susah? Kalau dibilang susah ya susah, namanya juga beban. Tetapi sebenarnya dipikirkan bukan susah dan tidak susahnya. Kita berada pada real yang benar atau tidak benar. Karena untuk apa mudah kalau itu tidak benar? Yeah. Lebih bagus benar walaupun itu susah. Karena ketika kita memegang suatu kebenaran dan kebaikan, maka yang susah kemudian akan menjadi mudah. Inna ma'al usri yusro. Sebaliknya, kalau kita megang yang mudah tetapi tidak benar, maka kita akan menimbulkan azillah fil hayati dunia, akan kehinaan di dunia ini, dan begitu juga di akhirat kita tidak termasuk orang-orang yang berbahagia. Jadi ringkasnya, memang agama ini susah, tetapi sebenarnya itulah yang akan mendatangkan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sudah sering menggambarkan di dalam berbagai penafsirannya bahwasanya di dalam hidup ini seseorang itu harus bekerja keras untuk mendapatkan kebahagiaannya. Iya. Tidak ada kebahagiaan atau hidup enak itu yang diperoleh dengan santai-santai atau tenang. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan emas, ya, kata Umar bin Khattab kalau tidak salah. Itu artinya sampai-sampai anak yang masih balita sendiri kalau dia ingin kenyang maka dia harus mencari puting susu ibunya. Bukan dengan menunggu untuk diserahkan susu itu begitu saja. Jadi di dalam kehidupan ini kerja keras itu adalah merupakan salah satu fitrah yang harus dilakukan oleh umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan di dalam keterangan ayat ini, yakinlah bahwasanya Allah pasti akan memberikan kemudahan. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sebenarnya itu bukan malah mudah bagi kita, tetapi akan semakin mempersulit diri kita. Sedikit mungkin gambaran Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, jangan dikira orang yang melakukan perzinaan itu mudah dia melakukannya. Ketika ada suara sedikit saja, dia pasti merasa ada orang lain yang sedang mengintip perbuatannya. Atau ketika ada orang rame-rame di depan rumahnya, pasti dia merasa bahwasanya, wah ini polisi sudah mau datang menggerebek untuk yang menggerebek aku. Ustaz Adiansah, yang menarik lagi di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa salah satu syarat untuk hidup bahagia adalah di fallazina amanu bihi wa azzaruhu dan seterusnya. Orang-orang yang berbahagia itu harus membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dilaksanakan pada masa Rasulullah karena Rasulullah masih hidup, bisa dibantu. Kalau Rasulullah tidak punya nasi, bisa kita berikan nasi. Tapi bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini yang jauh dari Rasulullah, yang tidak berada di sisi Rasulullah? Iya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pernah mempertanyakan bagaimana dia lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Ya, ketika Rasulullah mengatakan tidaklah beriman seseorang itu sampai dia mencintai aku lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ketika itu Umar bertanya dan Rasulullah tidak menjawab, dia hanya diam. Sampai pada suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjihad di jalan Allah dan memperjualbelikan, artinya menjual seluruh hartanya dan dia menaruhkan nyawanya. Ketika itulah baru dia mengatakan shadaqa Rasulullah, bahwa Rasulullah itu benar. Artinya ketika kita menaruhkan seluruh kemampuan kita itu di jalan Allah, ya, ketika kita berjihad di jalan Allah, kalau kita seorang pelajar, kita belajar sungguh-sungguh dan untuk mencari kebenaran dan menyampaikannya itu kepada masyarakat, maka itulah bukti bahwa kita sedang menolong Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan berarti kemudian difahami Allah dan Rasulnya itu lemah, tidak. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, jangan difahami bahwa Allah di situ lemah sehingga kita perlu untuk menolongnya. Sebab ketika kita menolong Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kita berbuat kebaikan sebenarnya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Jadi maksud daripada kita menolong Rasulullah SAW di sini adalah kita terus mempertahankan sunnah yang telah beliau ajarkan kepada generasi-generasi terdahulu sebelum kita, dan kemudian kita sebarkan agama ini dan dakwah ini tanpa mengharapkan pamrih, sebagaimana Rasulullah SAW juga dahulu menyampaikan dakwah ini tanpa pernah mengharapkan pamrih sedikit pun. Bahkan menariknya, kalau kita melihat pada masa sahabat dahulu, mereka-mereka yang kaya kemudian jatuh miskin karena apa? Karena membelanjakan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Khadijah, kita melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan begitu juga Mus'ab ibnu Umair yang meninggalkan kekayaan harta orang tuanya. Nah, menjadi pertanyaan saat sekarang ini, banyak kalangan asatiz yang tadinya miskin kemudian berubah menjadi kaya karena berdakwah misalnya. Ini menjadi pertanyaan juga, namun tidak dapat kita katakan bahwa mereka tidak ikhlas. Mungkin juga karena keikhlasan itu malah mendatangkan harta rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Adi tadi. Sedikit banyaknya sudah memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim menjalani kehidupan ini dengan cara membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menariknya lagi adalah bahwa di akhir daripada keterangan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang sudah melakukan apa yang sudah aku suruh, maka mereka itu pasti akan menjadi orang yang sukses. Mungkin ini satu tanda tanya besar kepada kita semua, Ustaz Fajrul Haq. Allah sudah menjanjikan pasti sukses. Apakah ketika seorang muslim betul-betul melaksanakan ini, dia pasti akan menjadi orang yang kaya? Kalau kita perhatikan sekarang ini, banyak umat Islam yang berada dalam tataran hidup yang rendah. Apakah kita ketika seorang muslim sudah melaksanakan yang seperti ini, dijanjikan oleh Allah muflihun, apakah pasti dia menjadi orang-orang yang cerdas, cendekiawan, ahli-ahli ilmu pengetahuan? Ternyata dunia umat Islam saat sekarang ini berada pada dunia ketiga, jauh daripada Amerika yang memiliki kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah ketika Allah mengatakan muflihun, engkau pasti akan sukses, sudah pasti bahwasanya kehidupan akan nyaman dan tentram? Ternyata kita saat sekarang ini mendapati bahwa masyarakat Indonesia dilanda berbagai musibah dan kekacauan-kekacauan. Bagaimana memahaminya, Ustaz? Iya, sangat menarik ini pertanyaan Ustaz perdana ini, muflihun. Sebetulnya kalau kita jabarkan muflihun itu adalah orang-orang yang beruntung. Dasar artinya kan begitu. Beruntung bisa jadi di dunia dia beruntung, di akhirat juga beruntung. Itulah yang dimaksudkan dari ayat ini. Tapi kalau kita jadikan muflihun itu standar, bahwasanya dia pasti kaya, orang yang beruntung, pasti itu adalah tidak menjadi standar. Karena dalam ibadah itu tidak ada yang menjadi standar utama untuk kita katakan bahwasanya dia itu adalah muflihun. Jadi dengan kata lain, bahwasanya bahwa muflihun itu adalah salah satu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau saya ingin nambahkan sedikit, Ustaz, sebelum saya lupa begitu. Kata-kata muflihun itu kan ada persamaannya dengan falah begitu. Atau fallah yang artinya itu adalah petani. Nah, kalau kita lihat petani itu kehidupannya tidak kaya rata-rata lah begitu ya. Tidak kaya, tetapi yang mereka miliki kekayaan hati, ketenangan di dalam dirinya. Jadi bukan berarti kekayaan harta itu menjamin kebahagiaan dalam artian kesenangan, bahkan banyak orang yang kaya tetapi dikejar-kejar dengan hutang gitu. Iya, betul sekali Ustaz Adi. Kalau saya ingin menyederhanakannya adalah bahwasanya yang dikatakan bahagia dan senang itu bukan mesti harus kaya, ya kan? Yang dikatakan bahagia dan senang itu bukan harus ilmuwan begitu. Karena pada hakikatnya adalah ketenangan jiwa dan kebahagiaan seseorang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melepaskan dari dirinya dari berbagai hawa nafsunya, ambisi besarnya yang mampu membuat dia tidak mampu tidur. Ketika dia berambisi untuk menjadi orang yang berkuasa, akhirnya dia tidurnya semakin susah. Apa yang digambarkan di dalam sejarah bahwasanya kebahagiaan bagaimana yang diberikan oleh Allah kepada sahabat ketika perang sedang berkecamuk atau akan berkecamuk perang, ada salah seorang sahabat yang pada waktu itu sangat mengantuk sekali sampai pedangnya itu terlepas berkali-kali. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'li menggambarkan inilah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah dengan ketenangan. Adakah orang yang memiliki kesusahan pemikiran, otaknya dibebani dengan berbagai persoalan yang mampu tidur? Nah, Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan rasa tenang di dalam jiwa seorang pejuang saat itu dengan menidurkannya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana sebenarnya yang dikatakan bahagia itu adalah ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran. Mungkin ada kalau saya tambahkan sedikit bahwa umat Islam akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, kalau di akhirat sudah insya Allah. Apabila dia memahami bahwa dunia ini adalah sarana untuk menuju akhirat. Ketika dia menjadikan dunia ini sarana, berarti dia tidak direpotkan oleh dunia ini. Bukan berarti umat Islam itu harus bodoh, harus miskin, harus terbelakang. Tidak, karena dunia ini yang merupakan sebagai sarana perlu dicapai, tetapi tidaklah dia menjadi tujuan akhir. Tidak menjadi tujuan akhir ketika seorang, saya hidup harus memiliki rumah sekian, saya hidup harus memiliki kendaraan, saya hidup harus memiliki anak istri. Itu bukanlah tujuan umat Islam. Dia berpikir dengan adanya istri, mudah-mudahan istri menjadi soleh, melahirkan anak yang soleh, bermanfaat bagi orang banyak, memiliki kendaraan, mungkin bisa di, ada orang yang membutuhkannya bisa dibantu, ada rumah, ada mungkin tamu yang datang bisa menginap di situ, bisa mendidik dan mengatur anak untuk menjadi insan-insan generasi Qur'ani bagaimana masa depan yang lebih baik. Kalaulah itu dia wujudkan sebagai sarana hidup untuk kehidupan kekal di akhirat, maka bahagia akan tercapai pada dirinya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan dari para ustadz kita tadi sudah memberikan banyak pemahaman kepada kita bahwa sebenarnya yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan berambisi untuk mendapatkan segala fasilitas dan kesenangan duniawi, tapi yang paling penting adalah rasa ridha yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjalani kehidupan kita secara lebih baik, secara lebih tenang dan lebih bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita kehidupan yang bahagia kalau kita yakin dan percaya kepada dirinya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.